yaitu hendaknya engkau menyembah Allah semata dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dan terhadap yang demikian itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua manusia serta menciptakan mereka sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan makna agar mereka beribadah kepadaku adalah dalam ayat ini adalah agar mereka mentauhidkanku. Kemudian penulis mengatakan, wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa ifrarullah ta'ala bil ibadah. Dan yang paling agung dari perintah Allah adalah perintah tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam beribadah. Sampai di sini kita mempelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa makna tauhid secara bahasa yaitu diambil dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, ai ja'ala syai wahidan, yang artinya tauhid diambil dari kata kerja wahada yuwahid, yang artinya dalam bahasa Indonesia menjadikan sesuatu satu, esa, tunggal. Ini tauhid secara bahasa. Adapun tauhid secara istilah syariat disebutkan oleh penulis di sini ifradullahi ta'ala bil ibadah, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, tauhid maknanya secara syariat menjadikan seluruh ibadah yang dituju hanya Allah, yang dimaksud hanya Allah, yang diinginkan dari ibadah tersebut hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tauhid. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah menyebutkan bahwa tauhid berdasarkan istiqra, penelitian yang sangat mendalam dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Ada yang membagi tauhid menjadi dua. Nanti kita akan sebutkan. Dan saya sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya, saya akan menyebutkan bahwa pembagian ini bukan hanya pembagian baru, pembagian dari negara Arab Saudi, atau pembagian tauhid dibagi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja dan sebelumnya tidak ada. Ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Pembagian-pembagian tauhid ini sudah ada dari mulai abad yang keempat sebagaimana yang akan saya bacakan nantinya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya akan bacakan perkataan-perkataan ulama terdahulu, bukan perkataan-perkataan sebagaimana yang dituduhkan oleh sebagian orang dengan tuduhan keji, perkataan wahabilah, perkataan orang-orang yang suka memecah belah sebagian kaum muslimin dengan tuduhan-tuduhan keji, dengan tuduhan-tuduhan tidak benar. Yaitu diantaranya perkataan Imam Abu Abdillah Ubaidullah bin Muhammad bin Battah Al-Abkari Al-Akbari, yang dikenal dengan panggilannya Ibnu Battah. Beliau wafat pada tahun 387 Hijriah. Beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Ibanah An Syari'atil Furqah An Syari'atil Firqah An-Najiyah wa mujamadati mujanabatil firqah al mazmumah. Beliau mengatakan wa dzalika anna aslal iman billahi alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu fi itsbatil iman bihi thalathatu asya'. Yang demikian itu bahwa pokok keimanan kepada Allah yang wajib atas seluruh makhluk meyakininya di dalam penetapan keimanannya kepada Allah ada pada tiga perkara. Ahaduha, yang pertama, an ya'taqidal 'abdu rabbaniyatahu, hendaknya seorang hamba meyakini tentang rububiyah Allah, Allah yang maha Rabb, maha pengatur, maha pencipta, maha berkuasa. Liyakuna bidzalika mubayyinan li madhhabi ahli ta'til alladzina la yuthbituna sani'an. Agar yang seperti itu membedakan dengan pendapat orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah yang tidak menetapkan adanya sang pencipta. Wasani an ya'taqida wahdaniyatahu, hendaknya seorang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sempurna, dia meyakini akan wahdaniyah, akan satu-satunya Allah yang berhak diibadahi. Liyakuna mubayinan bidzalika madzahibu ahli syirik alladzina aqarru bis-sani' wa asyraku ma'ahu fil ibadati wa ghairi. Agar hal tersebut membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu asyirik, orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang mana mereka menetapkan adanya Allah sang pencipta, akan tetapi mereka mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Wasalith an ya'taqidahu mausufan bis sifat allati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha minal ilmi wal qudra wal hikmah wa sa'iri ma wusifa bihi nafsahu ma wasafa bihi nafsuhu fi kitabih. Artinya, hendaknya seorang yang beriman kepada Allah meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat yang tidak boleh kecuali dia bersifat dengan sifat-sifat tersebut, seperti sifat ilmu, sifat kuasa, sifat hikmah, dan seluruh sifat-sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, imam yang kedua yaitu Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin Mandah, atau yang dikenal dengan Ibnu Mandah. Beliau ini wafat pada tahun 395 Hijriah. 395 Hijriah, berarti ulama Islam abad ke-4 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid wa Ma'rifatu Asma'illahi Azza wa Jal wa Sifatuhu wa Sifatuhu ala al-ittifaq wa tafarrud. Beliau mengatakan ya bahwa pembagian tauhid, dan juga di dalam kitab beliau ini beliau membagi tauhid dan menyebutkan dalil-dalil yang banyak tentang pembagian tersebut. Di antara bab-bab yang beliau sebutkan yang berkaitan dengan bab tauhid rububiyah, beliau mengatakan dzikru ma wasafallahu azza wa jal bihi nafsahu wa dalla ala wahdaniyatihi azza wa jal wa annahu ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bab penyebutan tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifati atas dirinya dan yang menunjukkan akan keesaan Allah azza wa jal. Ini semua menunjukkan bahwa adanya tauhid rububiyah, kemudian adanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak satu-satunya, kemudian seluruhnya bergantung kepada Allah, Allah tidak melahirkan, tidak dilahirkan, dan tidak ada yang semisal seorang pun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga yaitu Imam Al-Qadhi Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim ibn Habib Al-Kufi. Ini kawannya dari Imam Abu Hanifah yang wafat pada tahun 182 Hijriah. Pada tahun 182 Hijriah. Imam Ibn Mandah rahimahullah, yang kitabnya kita baca tadi, beliau menyebutkan di dalam kitab Tauhid beliau bahwa Abu Yusuf Al-Qadhi berkata, "Laisat tauhidu bil qiyas. Alam tasma' ila qaulillahi 'azza wa jalla fil ayat allati yasifu biha nafsahu annahu 'alimun qadirun qawiyyun malikun." Bukanlah tauhid itu dengan qiyas, dengan analogi. Apakah engkau tidak mendengar bahwa Allah Azza wa Jal di dalam ayat-ayat yang banyak mensifati dirinya bahwa Allah itu alim, Allah itu qadir, Allah itu maha kuat, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha raja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada tauhid asma wa sifat dan juga ada tauhid rububiyah. Nah, ini beberapa perkataan para ulama terdahulu yang menyebutkan adanya pembagian-pembagian tauhid ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya jangan termakan syubhat bahwa pembagian tauhid itulah pembagian yang baru, tetapi dia pembagian yang sudah ada perkataannya dari para ulama dari mulai semenjak dahulu. Baik, kita sekarang akan melanjutkan tentang pengenalan kita terhadap tauhid. Asy-Syaikh mengatakan di sini, dan yang paling agung dari perintah Allah adalah perintah tauhid. Ini sudah saya sebutkan dalil-dalilnya pada pertemuan sebelumnya. Dan tauhid yaitu mengesakan Allah di dalam beribadah. Kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, tauhid ada tiga macam. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan di dalamnya bahwa Allah maha pencipta, maha berkuasa, maha pengatur. Allah Ar-Rabb. Itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Dan rububiyah Allah, Rabbnya Allah, itu terpancar dari tiga pokok. Al-khalqu wal-mulku wa-tadbir. Penciptaan, pengaturan, kekuasaan. Dalil yang menunjukkan akan jenis tauhid ini, bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa, tiada sekutu bagi Allah dalam hal penciptaan, pengaturan dan kekuasaan, maka dalilnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah di ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa segala puji hanya milik Allah? Karena Allah rabbul alamin, Allah yang mempunyai Rabb, rububiyah pada alam semesta, yang memelihara alam semesta. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya tauhid yang kedua adalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat maknanya adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, yang tidak boleh kita misalkan tidak boleh kita rubah, tidak boleh kita tanyakan bagaimana, dan tidak boleh kita tiadakan sifat tersebut. Inilah yang disebut dengan tauhid al-asma was-sifat. Tauhidul asma was-sifat, yaitu meyakini dengan hati kita seyakin-yakinnya bahwa Allah jalla fi'ula memiliki nama dan sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Contoh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, al-malik, al-quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaiminul al-ajizul al-jabbar, al-mutakabbir. Ya, disebutkan dalam surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 23. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu, al-malik, al-quddus, as-salam, al-mu'min, al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ini nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan dalil bahwasanya Allah memiliki nama-nama adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 180. Kemudian juga dalil yang lain, yaitu dalam surat Thaha, surat ke-20, ayat 8. Huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi, dialah yang memiliki nama-nama yang husna. Inilah yang disebut dengan tauhid asma was sifat, yaitu meyakini Allah satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna. Apa arti husna? Yang paling terbaik. Yang paling terbaik. Dan sifat-sifatnya yang ulia, sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, yang tidak boleh kita misalkan dengan makhluk, tidak boleh kita rubah, tidak boleh kita tanyakan bagaimana, dan tidak boleh kita tiadakan. Ini empat penyimpangan di dalam tauhid asma wa sifat. Pertama, yaitu memisalkan, yang disebut dengan at-tamthil, memisalkan. Yang kedua, yaitu merubah, yang disebut dengan at-tahrif. Saya akan tulis nanti. Yang ketiga, yaitu dengan at-takyif, menanyakan bagaimana. Yang keempat, yaitu dengan at-ta'til, meniadakan. Ini penyimpangan terhadap tauhid asma wa sifat. Tidak boleh kita lakukan empat perkara ini. Makanya sekali lagi, pengertian tauhid asma wa sifat adalah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak boleh dimisalkan, dirubah, ditanyakan bagaimana, dan ditiadakan. Tidak boleh. Ya, itulah tauhid asma was sifat. Sekarang kita ingin lihat di papan tulis tauhid asma was sifat. Perhatikan pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tauhid dibagi menjadi tiga, yang sudah kita pelajari adalah tauhid rububiyah. Dalilnya surat Al-Fatihah, ayat kedua. Kemudian yang kedua yaitu tauhid al-asma was-sifat. Tauhidul asma was-sifat. Nah, yang kita barusan pelajari ini dan kita sudah sebutkan tadi bahwa tauhid asma wa sifat adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah antum catat tadi. Ya. Baik. Dan tidak boleh kita lakukan pada tauhid asma wa sifat satu yaitu at-tamtsil. Yang artinya memisalkan. Maksudnya apa? Nama Allah dan sifat Allah tidak boleh dimisalkan dengan makhluk. Tidak boleh dimisalkan dengan makhluk. Seperti misalkan Allah mempunyai nama Ar-Rahman, maka makhluk tidak boleh bernama dengannya. Siapa yang di sini ada namanya Rahman? Di depan terutama. Rahman apa gitu. Kalau Aulia Rahman enggak jadi masalah. Itu berarti penolong-penolong Allah. Ya, pembela-pembela agama Allah. Tetapi kalau di depan, maka ini tidak boleh. Ini berarti namanya Rahman. Karena salah satu kaedah di dalam tauhid asma wa sifat, kita tidak boleh melakukan tamtsil. Memisalkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yaitu mempunyai nama As-Sami', Maha Mendengar. Berarti Allah mempunyai sifat pendengaran. Allah mempunyai nama As-Sami', Maha Mendengar. Yang artinya Maha Mendengar. Berarti Allah mempunyai sifat pendengaran. Maka tidak boleh kita misalkan. Tidak boleh kita misalkan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Tidak ada yang semisal seorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah tidak ada yang semisal dengannya. Ya, sesuatu apapun. Nah, ini tidak boleh kita samakan. Kemudian yang kedua, yaitu kita tidak boleh melakukan at-tahrif. Tahrif artinya adalah merubah nama atau sifat Allah. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan nama dan sifat tersebut. Maka kita tidak boleh merubahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang dirinya akan dirinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul lebih mengetahui dari seluruh makhluk tentang Allah karena datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh merubah. Contoh misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-Rahman 'alal 'arsistawa." Allah beristiwa di atas aras, istawa. Ini adalah Allah yang mengabarkan Allah beristiwa di atas aras. Maka tidak boleh kita rubah menjadi istaula. Gak boleh. Ini berarti merubah apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, baik merubah lafadznya dan merubah maknanya. Maka perubahan di sini ada dua macam, lafaz, makna. Tidak boleh dirubah. Contoh ketika Nabi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang Nabi Musa, Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, "Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Wahai iblis, apa yang melahanmu untuk tidak mau sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maka tugas kita adalah mengimaninya, karena Allah yang menamainya, menyebutkannya. Tidak boleh kita misalkan, oh tangan berarti kayak tangan makhluk. Jangan dimisalkan. Maka tadi sudah penyimpangan yang pertama, tidak boleh dimisalkan. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai. Allah tidak ada yang semisal dengan sesuatu apapun. At-tahrif tidak boleh dirubah. Tangan menjadi kekuatan. Enggak boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan itu. Kita hanya menerima, mengimani. Yang ketiga yaitu apa tadi? At-takyif. At-takyif artinya adalah menanyakan bagaimana. Maka ini tidak boleh kita menanyakan bagaimana. Bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana Allah bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah. Tidak boleh. Kita tidak boleh menanyakan bagaimana. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad, Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan wal kaifu majhul, dan menanyakan bagaimana sifat Allah, menanyakan bagaimana Allah beristiwa, itu tidak kita ketahui. Ya, tidak kita ketahui. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dituntut untuk mengetahui bagaimana, tapi kita paham kita paham apa itu istiwa, apa itu tangan, kita paham. Tetapi bagaimana tidak boleh. Kita paham makna mendengar, makna melihat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Itu nama Allah. Sifatnya Allah berarti mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan. Bagaimana penglihatan Allah, bagaimana pendengaran Allah, maka tidak boleh kita tanyakan. Ini namanya at-takyif. Dilarang melakukan ini. Yang keempat yaitu at-ta'til. At-ta'til. At-ta'til artinya meniadakan sifat. Kenapa ditiadakan? Karena mereka sudah mulai memisalkan. Oh, kalau Allah mendengar, berarti Allah punya penglihatan, pendengaran. Berarti kalau punya pendengaran, berarti sama dengan makhluk. Nah, ini dia misalkan. Kalau Allah sama dengan makhluk, maka mustahil, maka kita tiadakan. Ini tidak boleh. Dalam tauhid asma wa sifat. Sudah azan? Hah? Belum, ya? Ini tidak boleh dalam tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid asma wa sifat adalah meyakini bahwa Allah memiliki satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Yang ulia itu yang maha tinggi, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tanpa melakukan tamsil, tahrif, takyif, ta'til. Ya, bisa dipahami ini. Nah, nanti baru nanti setelah salat, setelah azan kita akan sebutkan di sana ada tauhid. Uluhiyah. Agar mudah, ini saya hapus karena sudah insya Allah sudah bisa dipahami. Tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Meyakini, seyakin-yakinnya bahwa Allah satu-satunya yang mempunyai peribadatan. Ya, kita lanjutkan setelah azan Isya. Ya, kita lanjutkan tauhid uluhiyah sekarang. Yaitu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, berhak untuk diibadahi. Segala macam bentuk ibadah diberikan hanya kepada Allah Jalla fi'ula. Dari mulai ibadah-ibadah yang agung, yang besar, merupakan pondasi pokok ajaran Islam, seperti salat, puasa, zakat, berhaji, kemudian berbakti kepada orang tua, bersedekah, menolong sesama, maka ini adalah ibadah. Ibadah tersebut hanya diberikan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Semua jenis ibadah hanya Allah yang berhak dituju, dimaksud dalam ibadahnya. Doa, minta pertolongan, seperti isti'anah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Seperti isti'adah, minta perlindungan. Kalau tadi minta pertolongan, minta perlindungan, maka hanya kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki manusia. Nah, ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Yaitu meyakini Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, untuk diibadahi. Para ikhwah, perhatikan sekarang. Tauhid uluhiyah ini tulisannya begini. Tauhid al-uluhiyah. Ya. Sekarang perhatikan baik-baik. Ada beberapa hal yang perlu kita catat di sini setelah kita mengetahui pembagiannya. Ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Baik. Nomor 1 tauhid rububiyah, nomor 2 tauhid asma wa sifat, nomor 3 tauhid uluhiyah. Tauhid yang nomor 1 dan nomor 2 bisa menjadi satu. Kemudian tauhid yang nomor 3 bisa menjadi nomor 2. Menjadi dua pembagian saja. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat disebut dengan tauhidul ma'rifah. Al-ma'rifah. Makanya orang Banjar dulu, ya, sering para tuan guru kita belajar apa ikam? Belajar apa pian? Di wadah guru fulan belajar ma'rifat. Ya itu sebenarnya ini. Belajar mengenal Allah. Ya, belajar mengenal Allah. Mengenal Allah dari dua sisi, dari nama-namanya dan sifat-sifatnya, kemudian dari rububiyahnya, kekuasaan Allah. Ini mengenal Allah, ma'rifat. Tauhidul ma'rifah. Biasa ditambahi oleh orang, oleh para ulama, tauhidul ma'rifah wa al-ilmi. Wal ilmi. Karena pengetahuan, pengetahuan tentang Allah. Allah yang kita sembah, yang kita berdoa kepadanya, siapa dia? Apa nama-namanya? Apa sifat-sifatnya? Nah, itu dia. Ya, ini disebut dengan tauhid al-ma'rifah wal ilmi. Ma'rifah pengetahuan, ilmu-ilmu. Artinya menjadikan Allah satu-satunya yang dikenal tentang rububiyahnya, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Baik. Tauhid uluhiyah dengan nama tauhid al-qasdi wa at-talab. Artinya apa? Tauhid menjadikan satu-satunya, menjadikan Allah satu-satunya yang qasdi, yang dituju, yang dimaksud. Qasdu maksud. Dan at-talab yang dituju, yang dicari. Dalam ibadah yang dituju dan dimaksud hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita katakan pembagiannya bisa tiga, bisa dua. Dia tidak mutlak, cuma hanya memudahkan kita agar lebih mengenal Allah. Agar Allah yang kita sembah selama ini benar-benar kita paham ketika kita salat Allahu Akbar. Siapa gerang Allah itu? Kita kenal betul dengan cara memahami tauhid ini. Ya, jadi pembagian ini hanya untuk sekedar kemudahan memahami tauhid. Memahami bagaimana menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu satu. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembagian sudah ya saya bicarakan. Yang kedua yang ingin saya bicarakan adalah bahwa tauhid uluhiyah inilah yang membedakan. Membedakan antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Sebabnya Abu Jahal, Abu Lahab, mereka mengakui Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur. Mereka mengakui itu. Disebutkan dalam surat Luqman ayat 25. Kita pun mengakui Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur. Lalu apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya adalah pada tauhid uluhiyah. Kalau kita memohon hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, salat hanya kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Adapun orang-orang musyrik kafir Quraisy, mereka memohon kepada berhalanya agar berhalanya menyampaikan hajat kepada Allah. Ya, menjadikan antara dia dengan Allah perantara. Nah, ini tauhid uluhiyah yang membedakan antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir Quraisy. Baik, cukup itu insyaallah taala pada pertemuan ini. Dan saya berharap jangan ada yang absen. Karena ini semakin dalam pembahasannya. Karena kalau absen sekali, ini saya akan ketinggalan banyak. Ya, wallahu alam wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Saya tidak akan menjawab masalah fikih. Saya tidak akan menjawab masalah yang lebih jauh. Ya, saya hanya berkata apakah Al-Hanifiyah hanya agama Nabi Ibrahim alaihissalam, dan apakah hanya beliau yang diperintahkan untuk menjadi Hanifah? Enggak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithu bil Hanifiyyati samha." Aku diutus dengan agama yang hanif, yang lurus. Samha, yang mudah. Berarti agama hanif itu agama yang lurus, menyembah hanya kepada Allah semata, itu agamanya seluruh nabi dan itu nama lain dari agama Islam, Hanif. Kalau Islam artinya aslama yuslimu, menyerahkan diri kepada Allah saja, semata, tiada sekutu bagi Allah. Nah, Hanif juga begitu, yang dituju hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan agama Nabi Ibrahim saja, wallahu a'lam. Kalau ngaran sudah sama sifat Allah, kalau diganti ba'akikah pulangkah? Maka jawabannya tidak. Akikah cukup sekali ketika dia dilahirkan pada hari ketujuh atau kapan orang tuanya mampu. Ya, tunggu. Tetapi saya ingin nanya dulu, sama dengan sifat Allah apa dulu? Ya, jangan-jangan misalkan namanya Rahim. Ada paman ulun namanya Rahim. Rahim itu boleh, manusia bernama dengannya, Allah bernama dengannya boleh. Karena salah satu nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rahim, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Orang-orang yang sering bersalawat, ini sering membaca ini, yang bersalawatan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufun rahim. Sungguh telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat atas beliau apa yang kalian rasakan. Harisun 'alaikum, sangat gigih untuk beliau agar mendapatkan kebaikan bagi kalian. Raufun rahim, beliau maha, beliau lembut dan penyayang terhadap umatnya. Jadi boleh. Nah, apa dulu namanya? Jangan asal ganti. Kan datang-datang ke rumah hendak mengganti ngaran ulun. Kenapa? Umpat pengajian di Masjid Utsman. Ustadznya siapa? Ya, ulun yang kena salah. Ya, ini para ikhwan. Apakah berakidah dengan akidahnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi termasuk kesalahan? Ini nanti kita bahas insyaallah taala. Bagaimana jika dengan meyakini Allah beristiwa di atas arasy, kita dianggap kafir karena berarti kita mengatakan Allah lebih kecil daripada makhluknya, yaitu arasynya. Karena tadi dia memisalkan Allah dengan apa? Dengan makhluk. Ya? Ketika Allah beristiwa di atas arasy, saya akan bertanya, siapa yang memberitahu istiwa beristiwa di atas arasy? Allah. Siapa yang lebih paham tentang Allah? Allah. Ya? Allah yang lebih paham. Kita cuma mengimaninya. Dan ketika ada yang mengatakan bahwasanya Allah lebih kecil daripada makhluknya yaitu arsy, ini karena dia memisalkan Allah dengan makhluk. Dia anggap istiwa itu seperti seorang raja duduk di singgasana. Kenapa? Karena ada dalam pikirannya dia memisalkan Allah. Padahal Allah berfirman apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak memiliki seorang pun yang semisal dengannya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya. Tidak ada. Ya. Maka kita tetapkan istiwa bagi Allah karena Allah yang menetapkannya. Kemudian pemikiran seperti ini para ikhwah, ini pemikiran muncul dari ulama atau dari orang-orang, bukan ulama, orang-orang yang ahli kalam, ahli filsafat, muter-muter kata. Lebih mendahulukan akalnya dibandingkan ayatnya dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mengimani Allah di atas arasy itu adalah pendapatnya imam yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahumullahu taala. Bahkan ulama besar mazhab Syafi'i yang bernama Imam Al-Hafidz Al-Mu'arrih Al-Muhaddits Muhammad bin Utsman bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi, beliau mempunyai kitab Al-Ali. Kitab Al-Ulu tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meyakini seperti ini, dia pemahamannya keliru karena lebih memisalkan Allah dengan makhluknya. Baik. Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana dengan pemikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana? Maka jawabannya, ketika kita menyebutkan tentang nama dan sifat Allah, kita tidak bisa menyebutkannya sembarangan. Harus berdasar dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang menyatakan Allah berada di mana-mana, mana dalilnya? Sebutkan dalilnya. Sedangkan yang menyatakan Allah beristiwa di atas arasy, Allah sendiri dalam Al-Quran dan banyak diulang dalam 6 kali ayat. Kemudian banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah di atas. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu war-ruh." Para malaikat turun. Dan juga Nabi Jibril alaihissalam turun. Turun dari atas ke langit. Dari atas ke bawah maksud saya. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Turun dari atas ke bawah. Makanya para ulama mengatakan ada sekitar 1000 sampai 2000 dalil yang menunjukkan bahwa Allah di atas. Dan itu ijma' para ulama. Kesepakatan para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy. Maka ketika ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana, mana dalilnya? Ya. Mereka akan berdalil mungkin dengan ayat Al-Qur'an, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Dan dia Allah Subhanahu wa taala akan bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini ayat, perhatikan saya bacakan ayatnya, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Dan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Lihat surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 4. Saya bacakan ayatnya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yadju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi pada 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya. Dan Allah mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang keluar darinya. Dan Allah, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Lihat kata-kata dia bersama kalian, maksudnya di sini adalah ilmu pengetahuan Allah. Bersama kita dimanapun kita berada. Dalilnya apa? Allah mengawali ayatnya, ya'lamu ma yalju fil ard. Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Allah mengetahui. Kemudian baru setelah itu menyebutkan wa huwa ma'akum. Kemudian Allah beristiwa di atas arasy. Allah sebutkan di awal ayat. Jadi jawaban bahwa ada orang yang mengatakan dengan ayat ini surat Al-Hadid surat ke-59 ayat 4 bahwa Allah di mana-mana, jawabannya Allah beristiwa di atas arasy pada ayat ini. Ya? Allah beristiwa di atas arasy pada ayat ini. Jadi yang di mana-mana ilmunya, penglihatannya, pengetahuannya, dimanapun kita berada Allah melihat. Bagaimana menghilangkan pemikiran filsafat yang sudah mengakar di kepala karena sangat membahayakan tauhid? Dihilangkan. dihilangkan dan memahami ayat Al-Quran dengan, dan hadis-hadis Rasul dengan pemahaman para sahabat Nabi. Bagaimana menyikapi pemahaman yang mengatakan bahwa pembagian Tauhid menjadi tiga adalah sama dengan Trinitas agama Nasrani? Ini berarti tidak paham dengan Tauhid. Masa disamakan orang yang mensyirikkan Allah dengan orang yang mentauhidkan Allah? Ya, laqad kafara allazi, tentang Trinitas itu apa sih ayatnya? Coba perhatikan. Laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah tiga dalam satu. Ya. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah surat kelima ayat 73. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Apa maksudnya? Maksudnya Allah, Ruhul Kudus, Nabi Isa. Ini tiga zat dalam satu. Satu dalam tiga. Ini orang yang mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum Nasrani mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Masa disamakan orang yang mensyirikkan Allah dengan orang yang mentauhidkan Allah? Dari tadi kita membicarakan tauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang rububiyah, yang mempunyai nama dan sifat, yang mempunyai ibadah satu-satunya. Nah, ini berarti orang tidak paham tentang pembagian tauhid. Makanya suruh ngaji di masjid sini. Suruh datang sini. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.